gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali. Itulah orang yang kaya. Gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali. Pas-pasan, walaupun serba pas-pasan, asal sehat jiwa raga, asal sehat jiwa raga. Ah, enak tidur, enak makan. Gali gali gali gali gali lubang, gali gali gali gali gali lubang, lubang digali. Gali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang tutup lobang, gali buat penutup. Gali lobang tutup lobang, sana rata sini lobang. Gali lobang tutup lobang, gali buat penutup. Gali lobang tutup lobang, sana rata sini lobang. Gali lobang. Pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali gali. Adi Bima, finalis kita yang pertama untuk malam hari ini luar biasa. Pendukungnya mana dong?